استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبول فتمليك للسور المامون والى حضره الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام الصحابه القرابه والتابعين الى العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى ضحي جدنا شيخ محمد خشب بن عبد الله كلام الخير الشهيد محمد خشب الانور بن ابي اسماعيل وارواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وإلى بالحقوق علينا اجمعين واخواننا المسلمين والمسلمات ان الله تعالى الكريم المنان يعلي درجاته في الجنه ويعيد علينا وعلى ذريتنا الى يوم القيامه من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وعلى كل ما نوى بسلف الصالح والى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: لأنكر صفات yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita diwajibkan oleh Allah mempercayainya dan meyakinkannya, yaitu iradat. Maksudnya menentukan. Mustahil Allah Ta'ala digagahi oleh orang lain. Dia menentukan sesehendaknya. Tidak digagahi, tidak diatur oleh orang lain. Ini hendaknya menjadi darah daging kita, bahwa hanya Allah sendirilah yang maha penentu. Alam semesta kadada kecualinya, semua menerima ketentuan Allah. Tidak ada satupun alam yang sanggup menolak ketentuan Allah, menghalangi ketentuan Allah. Semua menerima ketentuan dari Allah. Siapa aja? Malaikat, rasul, nabi, wali, Fir'aun, Dajjal, Yahudi, garis mereng Amerika, Rusia, nang hendak mengambil gelar berabut Rusia dan Amerika, hendak menjadi polisi dunia, kada tawa juga menghalang ketentuan Allah. Namun harap-harap teknologinya dah badai, kada kawa juga mempertahankan. Namun harap di Amerika tuh si jago merah aja dikirim Tuhan habis. Hah? Tanah disuruh Tuhan balik tumatnya Tuhan balik longsor. Kenapa? Bolah nuklir meledak hubungan majuan karena pada belum mati. Cuma karena mereka tidak beriman, lalu batapak dada merasa hebat, lalu mengadakan akan sesuatu perkara. Nah, penang dianggap boya ini tak masing-masing menyatakan produk masing-masing berharapan tak pengaruh ini. Tidak, yang ini ngeluarkan ini keluaran ini, ini keluaran ini, kenapa? Tidak ada. Pada padanya memandangkan ulahan-ulahan ini kebaharatan apa namanya? Hah? Bukan promosi, bukan. Itu pameran. Aku tidak ingat mengatakan tadi, ingat Tuhan Yusran. Pameran. Pada padanya bahagat pameran itu isinya ujub dan terkebur. Pameran isinya ujub dan sombong. Itu adalah pekerjaan dajjal. Semua itu harus umat Rasulullah menurut kepada khalifah Rasulullah. Selamatkan diri kamu daripada fitnah sihir dajjal yang sekarang di rumah kita masing-masing udah banyak fitnah sihir dajjal, komik-komik fitnah sihir dajjal, Sidi-sidi porno fitnah masih dajjal, atau film-film cabul. Video game fitnah masih dajjal. Masing-masing di rumah ada dalam tiga bisik. Nukarakan anak, ada dalam nukarakan cucu. Berarti kainnya itu adalah khalifah dajjal. Abahnya ganti dajjal untuk merusak umat Rasulullah yang masih bersih, yaitu anak kullu maulud yuladu ala al-fitrah abawahu yuhawidane au yumajjisane au yunasirane au yumajjisane au kamakala. Pakaian-pakaian anak-anak kita udah banyak menurut Yahudi dajjal, buka aurat. TV-TV 24 jam non-stop diputar sehingga mau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu aja asyik, dengan itu aja meninggalkan akan Al-Qur'an. Potongan-potongan rambut anak-anak kita, laki-laki, bini-bini, bahkan abah dan umanya udah dapat fitnah nasib dajjal. Laki-laki menurut perempuan, perempuan menurut laki-laki. Lelakian gondrong, perempuan begundul. Artinya handap. Udah di rumah kita ini. Padahal kita berdoa berlindung lawan Allah setiap sembahyang sunat hukumnya wa min fitnatil nasihir dajjal. Tapi karena doa tidak disesuaikan dengan kelakuan, sama dengan berdoa minta kenyang tapi makanan kada disuap. Mana bisa? 50 malakat alun. Doa dimuntung gawian lain daripada muntungnya. Lima takulun ma la taf'alun kabura maqtan indallah ya taqulu ma la taf'alun. Allah mengutuk menjauhkan dari rahmat lalakian yang menyerupa babinian bebinian yang menyerupa lalakian. Di rumah kita sudah banyak orang nang dikutuk Allah. Nang menahan rahmat masuk ke rumah situ. Kalau laki-laki gondrong, maka rumahnya ada masuk rahmat. Bini-bini handap rambut, menahan rahmat masuk di rumah itu. Doa kita tidak dikabulkan Allah. Berdoa lepas dari fitnah masih dajjal, tapi gawian mengisi rumah dengan fitnah masih dajjal. Sadarlah wahai umat Rasulullah. Marasi Rasulullah. Kasihan sidin berbaring di kubur. Melihat dan mendengar apa-apa yang terjadi atas umat beliau. Karena beliau hidup dalam kuburnya, mendengar dan melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah setiap pagi dan sore malaikat spesial melaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apa pekerjaan umatnya satu persatu. Pekerjaan si anak dari pagi sampai sore dicatat. Catatannya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini pekerjaan si Anang seharian ini. Demikianlah pekerjaan semalaman dicatat dilaporkan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sekarang melihat keadaan umatnya yang sudah menjadi pengikut Dajjal, berdagang ala Dajjal, pakaian ala Dajjal, ekonomi ala Dajjal, politik ala Dajjal, semuanya ala Dajjal. Sadarlah umat Rasulullah SAW. Janganlah kalian menyakitkan Rasulullah. Jadilah umat yang menggembirakan orang tua, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah orang tua kita. Istri beliau orang tua kita. Qala ta'ala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abuluhum wa azwajuhu ummahatuhum. Ibad Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud membaca Quran di hadapan Rasulullah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa huwa abun lahum wa azwajuhu ummahatuhum. Di sini Habib Ali mengambil al-abil akbar. Di dalam salah satu daripada kitab kalau kada lupa dan salah durun nafis. Ana abul arwah wa adan abul basyar. Rasulullah bapak segala roh. Nabi Adam bapak segala jasad. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam bapak agama Islam. Ana abul arwah wa adan abul jasad. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qabl. Bagaimana kalau orang durhaka terhadap ayahnya? Nyata dan terang dalam beberapa hadis bahwa uqul walidain min akbaril kabair ba'dal isyraki billah. Sesudah mensekutukan Allah, dosa yang paling besar dan berat, bahkan yang dirasai siksanya di dunia ini juga adalah durhaka kepada orang tua. Nuntut ilmu kada hasil, ibadah pengoler, becari kada bapak oler, anak buah nakal-nakal, babini saikung kada mau mencari akan lagi, padahal hati hendak tampat, akibat durhaka kepada orang tua, apalagi durhaka kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Salah menggunakan jasad, durhaka pada Nabi Adam. Salah menggunakan akal pikiran, durhaka kepada Rasulullah. Tidak melaksanakan perintah zahir, sembahyang dan sebagainya, durhaka kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bangkak mata ulun liatin sebelah mata bangkak menangis, tangan ulun dari sini kemari sampai dada ulun kada kau berhinak karena bangkak nang di tangan udah sampai ke dada, menekan akan pernapasan. Hampir setahun sudah belum diselesaikan oleh dokter. Padahal ulun ini untuk umat Rasulullah. Sampai sekian dokter-dokter memperhatikan ulun ini. Setahun dibiarkan ini. Nang semestinya menek ini juga sudah dipotong, dibetulkan semestinya untuk umat yang banyak ini. Tapi macam-macam alasan. Sakitnya luar biasa. Madang pecahnya yang ini. Cuma karena kita memandang Rasulullah. Biarlah sakit bagaimana, kita kalahkan sakit. Kita timbulkan sajadahnya Rasulullah SAW. Kita timbulkan rahmahnya Rasulullah terhadap umatnya. Dia tidak memandang sakit kepalanya. Tidak dia memandang akan lemah badannya. Karena cintanya luar umat, walaupun dia pakai Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl menampaikan dirinya kepada umat, menyampaikan akan khutbatul wada. Padahal beliau sudah sakit keras. Ingat sejarah itu, kalau kita kada mengikuti durhaka dengan orang tua. Kalau ujar dajjal, istirahat saja di rumah. Iya, tetap aja sakit juga. Kalau bang istirahat baik. Obat panahan sakit saja, ada dengan bari-bari. Kalau bang supaya tahan sakitnya, bangkaknya biar sakitnya tahan. Kada ada juga yang memikirkan itu. Lain cara jemaah haji tahun tadi. Naik ke Masjidil Haram, Makkah. Dimasukinya di penyangat, tabuan. Masuk di Selawar, orang Ihram. Kata di Selawar, Allah. Diikutnya, nang itu. Si utuhnya. Lalu pasal kita, bangkak. Berdoa di Multazam, ya Allah. Hilangkan sakitnya. Tinggalkan bangkaknya. Jadi sakitnya hilang, gonolnya tetap. Rupanya halus atau bisik. Ya Allah. Kalahkan sakit, timbulkan Rasulullah. Sakit dari Nur Muhammad, Nur Muhammad paling tua. Nang anum harus mundur, nang tua harus maju. Jangan disariki dokter yang ada mengurus ini. Kalau dimarahi boleh saja. Apa sebab? Karena mendustai kita. Pada hari Arba tadi dioperasi selainya, kata jadi, ditakuni hari apa pulang, kata berpandar lagi. Kalau pang hari Arba, kata Kamis misalnya. Kamis kata Jumat, Jumat ada Sabtu, Sabtu kata Ahad, Ahad kata Minggu. Kada ada jawaban jadi sampai kapan nang mau menolong lawan Rasulullah, kapan menolong Rasulullah. Apalagi ikam-ikam ni anak menolong macam apa? Kada ada ilmunya, ya coba ya, bahaya jarikan sapui cuka. Cuka apa nak? Cuka gata. Takuyak bebangan. Badoa jua tengah malam ikam wayahnya bangun. Ada jua terbangun tengah malam anak mendoakan kada jadi. Terbalik baulah anak. Gara-gara mendustai paguruan habis kalimbang. Luput pada peludahan. Lakas jarak. Burit nang basah. Tunjuk ke orangnya. Mata zabal fuadu mara ta'rifuhun bisimahum ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanduru binu inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin lil mutafarrisin. Mendoakan aja lah kuitan di dalam keadaan sakit kalau tak ada yang menolong ni, ya tak pengoleh juga. Tengah malam bangun mendoakan pengoleh juga. Mendoakan aja pengoleh. Sedang kalau kayak apa kuitan lagi melajari sempat 20, melajari perukunan halal haram sabatal, melajari supaya akhlak baik kesahuh. Gratis, kada diambil bayaran apa-apa. Balas budi lawan kuitan bagaimana? Hal jazal lisan kaya apa? Malam yaskurin nas, malam yaskurin lah mana? Rumah tangga hibak lawan gawian dajjal, lawan fitnah masih hidup dajjal. Coba dilihat anak buah kalau minantu tak nang pina model lelakian rambutnya suruh panjangnya rambut nang di bawah nang dihandapi mun lelakian digundul mun bebinian dicabut lamun kada kalau mencabut baru but mesti kegandangan buah delima tak namun buah namun miminya neneknya kayak buah delima pindah penganum nang kayak mapak lah nang kayak mapak apa juga tiga-tiganya terus ada warna nyambat. Maksud kuda, lamun ada nang cantik di dunia, adakah nang melawan Rasulullah cantiknya? Sudah beramal beberapa kali sebelum malam membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ad-Durril Azhar wal Yaqutul Ahmar wan Nuril Awhar. Bismillahirrahmanirrahim. 15 kali sudah mengamalkan puluhan tahun sekali belum bisa gue mimpi berapa nabi di mata lamun di rumah tangga itu kada mau masuk rahmat Rasulullah itu rahmat kada mau sidin masuk belang ke rumah lamun dajjal banyak dalam rumah situ. Nang rambut handap kebinian, nang gondrong lalakian, nang pakaian, memakai seratalian, kenapa? Lopes, baju lopes, selawar lopes, mini, midi, macam-macam itu. Gue ini kebinian pulang memakai pakaian, nampak tali di sini aja nak. Tali bener aja di sini. Nininya untung betutup nininya. Susu pulang disontek supaya bonol pada kepala liwar muha dioperasi plastik pala yughayyiruna khalqallah dajjal sudah menguasai rumah tinggi rumah tangga umat Islam. Mana orang-orang yang dariyah walau la taqullahi nasabahu fi ba'dih la ba'sal arham. Orang nang mempertahankan jangan sampai ada dajjal di rumah kaum muslimin umat Rasulullah. Mana nang berani mempertahankan? Lamun nang mempertahankan hibat juga di rumahnya dajjal. Riba, renta, bunga, sogok, tapar menyeraput dajjal. Di sekolahan subuh korupsi waktu jam 7 modal pedagang adalah dari riba, modal pedagang dari harta warisan anak yatim. Bagaimana keadaan Rasulullah sekarang? Melihat, mendengar, dan memperhatikan laporan malaikat tentang masalah satu persatu gawian umatnya siang dan malam. Kalau tak kena gawian yang bagus-bagus, gembira Rasulullah. Tak kena yang kada cocok, yang kaya apa, ikam aja membayangkan cerita. Ikam bisi anak buah, gawian kada baik, adalah melaporkan supan kada ada. Asa kada menguah, unda asa kada orang dia bisa kumpul tinggal dengan anak unda kaya ini bari malu. Rek unda balik ke hutan. Supan ada anak buah anak ini tinggal di kampung. Anak buah bari supan dengan kuitan. Namun karena anak buah itu yang baik ibadah, yang baik macam-macam akhlak nak umat kata lagi. Imung, baucap jangan bini, maka umanya kita halusi pulang hujan. Ini anak pertama jadi maling, anak kedua jadi perampok, anak ketiga jadi pengedar narkoba, anak keempat pembes narkoba, tapi bila disorok disogok oleh kina kada jadi menjalankan tugasnya membes narkoba, bahkan inya umpat sakutu. Hai orang-orang yang sudah ditugaskan membes narkoba, jangan terpengaruh dengan tapar sogok si cina-cina itu. Tambus semenyan jagaan, rapat jagaan, tambus, nang jari tambus, apa ya sogok main, kalah lawan Wali. Yahudi Nasrani menyogok bukan tangan duit saja, lawan utang sebagai sogokan juga. Tahu kau kak? Nang rajin kelihatan waktu bedang kakak. Mun kada paham jua butung barana pangkat. Mun kada paham jua. Be duit disorongnya ada mau, banyak sorongnya nih tok. Ayo jajan. Nah, ya jadi tambus minuman keras, tambus narkoba, tambus narkotik sebagainya, kalau nang tukang jaganya ini kalah lawan sogok dan tapar. Ganang sawang siapa umat Rasulullah, umat Ansarullah fa'amana ta'ifatan min bani Israel wa akhbar ta'ifah fa'ayyatan ladina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin fa'asbahu zahirin fa'ayyatan ladina amanu ala aduhim fa'asbahu zahirin. Biar matilah pekuriak ini, biar tanganku yang lawas kalau diurus ini akhirnya dipotong, ada besi tangan lagi sebelah karena buruk, misalnya ini buruk sudah. Biar demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang kada mau urus jaga kena, siksaannya rasakan dunia akhirat. Nang kada mau urus dah, rasakan siksaannya dunia akhirat. Insya Allah aku pada mau kalah lawan sakit, sebab sakit itu anum nang paling Tuhan Nur Muhammad harus nang Tuhan maju nang anum bakal lawan. Mensorong mundur nantinya Rasulullah ya, kurang mencari Rasulullah mana? Coba maju kelihatan, nah ini gantinya minta. Nang kada takutan penjara, ada takutan kelur, ada takutan apa apa. Nih, gantinya. Duit habis-habisan, biar. Serumahan di rumah kada nguringnya. Nah, pemurus sorong ni sakit. Tetap hari ini memasak di rumah. Kesan beri makan yang pasti bisa 10-20 limbah pembacaan ni kan ke rumah makanan. Tetap aja, walaupun mengantuk babinya berdatang di dapur. Jadilah ansornya Rasulullah. Bini untuk membantu Rasulullah. Anak gunung berdua tu belum kawo lagi. Ya kan, ya sudah umur 10 tahun dipakai untuk membantu Rasulullah. Jadi ansornya Rasulullah. Jadi orang itu mencari bini banyak-banyak itu. Jadi pembantu Rasulullah. Itu aja matinya namun tidak akan dimau jadi pembantu. Ambil aja abahnya dalam ambil. Bawa bulik. Mungkin pengolah bawa bulik. Kita hendak mencari pembantu Rasulullah. Lamun jangan hendak nang bahirip guring, makan guring, makan guring. Ujar bahasa Jawa tak? Wes mangan, curuk. Baik-baik ambil aja anak pian di rumah tu. Tapi menolong Rasulullah juga. Pada ibadat malam kemalam. Orang lain mendoakan laki menangis-nangis. Mudahan abah guru baik. Nah ampun laki mengaruh apa? Nasi kongnya kemes. Aturannya si Fuhun Mbak Iman mendoakan. Ya ada. Ini orang Mbak Iman mendoakan. Cara murid tak beriman menolongi membantu murid jiran kula warga pula anak angkat pula aturannya iya nang habis-habisan membantu kuit dan aturannya ini orang nang sakal semustawa nang membantu sorong bakula bajiran anak angkat bakula apaan murid apaan ada peribadi ya kada tahu tahu ulun peguruan. Tapi yang menilai Allah Ta'ala. Tuhan yang menilai. Kita kada minta nilai. Allah yang menilai. Laha maka sabat. Wa alaiha maka sabat. Man amal salihan. Bali nafsi wa min hasa'a. Wa alaiha. Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun. Khairu salih. Wa la yanfa'u qurbuz zaman. La khalalin fi i'tiqad. Wa la man la yuwasihi. Kada dapat sapaan sidin namun kada menolong lawan sidin. Wala sayangfa'u qutbuz zaman idza khalalat fi ijabat wala man la yuwasihi. Jaga rumah tangga jangan sampai kemasukan fitnah Masih Dajjal sesuaikan doa. A'udzubillahi minal nafatah. Na'adzabil qabri wa fitnatihi wa min azabil qabri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Riba, rentan, bunga, fitnah Masihid Dajjal. Orang anak tulak haji diputar dulu duitnya supaya dapat keuntungannya. Apabila bisukan nunjuk duitnya sampai memutar 2-3 hari dibungakan. Apabila nang anak tulak nunjuk lawan harganya sebab kada pun mutar lagi daik saja. Hendak mencium hajar aswad kawa tambus tapi sekian liarnya kena hendak bawa pakaian polisinya sampai ke Masjidil Haram. Sudah fitnahnya kena anak memasuk itu. Yo, masing-masing mencari keuntungan saja, bukan mempermudah lawan orang yang cagar mengerjakan ibadah, bahkan orang yang mengerjakan ibadah diulahnya perusahaannya. Fitnah masih Dajjal. Sadar, sadar umat Rasulullah. Andak ke mana? Andak ke neraka? Andak ke surga? Mendulang pulang berdua bertiga berkawan. Mazhab siapa di mana? Syariat Abdal menurut Imam Syafi'i batal. Atau kisah lagi mangkat barang menurunkan menaikkan bakawan kedua hasilnya berbagi syarikat abdan haram kacau di mazhab orang lain belajar dulu mazhabnya mendak begawin apakah itu ini kan atau kisah benian pulang namun pengolehan intan 15 karat hendak memberi guru sepertiga pak pengolehan beileng ini kadalun guru. Fitnah Dajjal yang menyerap lepas kalimah di sekolahan korupsi waktu jam 8 mengajar sampai jam 12 boleh, jam 9 datang jam 11 boleh kan coba kira-kira duit cakar membangun sekolahan wakoknya ditukarkan wadah lawan banyu lawan nasi kuning petangan peraya perayanya majelis koyo duit itu dipakai kesan minum makan guru-gurunya makan duit wakok. Fitnah masih saja di masjid pulang wakok cakar bangun masjid tukarkan sekarang kalian cepat belamak macam-macam cepat kandangan makanan situ hatinya bilalnya apa. Kira-kira jawapan lah kira-kira cari aja seluruh dunia ada terkait contoh. Apang sudah juga bagi syarat jangan makan pucuk-pucukan pucuk masjid, pucuk langgar, pucuk sekolahan sudah juga kada paham juga kada paham juga disilakakan, dijalakakan apa lagi, tasilak, tajalak, tabilak apa lagi, kada paham juga sedang juga. Dasar sabah Allah ala kulubihim parom layak parom. Ikam di rumah nyaman eh. Bah berapa guri bangun maka urang Tuhan apa guruan menangis sakit tangan apa kak. Nah, kada tahu lagi dibuka nah, kada tahu lagi nah. Nah, kejap pesan. Ya mana ulin saja. Ya nah, picik nah, ya mana ulin nah. Nah, ke picik sini. Ya mana ulin. Sebenarnya kan cuma hadang pecahnya aja lagi. Busnya buruk, darah ini nah, nang kada jalan ini buruk, tak dicacak di sini, dicacak di sini nah, dicacak kada batangan lagi sebelah. Mun mengacak susu sebelah aja lagi. Satahun pada diperhatikan, coba kau pikir. Pantang-pantang aku pada penyarikan, pantang-pantang aku mesem terus, pantang-pantang aku berdiam aja. Ada joglona membari minyak jar, minyak urut, segera nang bangkok mas, capuhan baik, sadil capuhan, ya Allah namanya aku. Nangaran mencari banyu dingin, nangaran kipas masih macam. Nang diulahnya itu, ano, Lombok Perawi. Urang sana kesakitan disapui pulang, nang Lombok Perawi. Cucuk, Cina loleng makan babi, tambun jele yang enak mat-mat. Nya produknya produk Cina. Minyak kurut itu, bah, untung kereta sapuakan ka utuh. Utuh longor. Ya tidak nak kaya apa sih dia? Di bawah mencabur. Dasar macam-macam sekali. Dajjal yang bilang. Bunguli orang aja kali ya. Ini Jepang dah orang Cina. Cina maulah obat supaya langsing. Jepang memakai dua ikung mati orang Jepang bisa bakal lahir bisa berperang Jepang orang Cina dua ikung aja anak bakal lahir main nuklir ini perguruan seorang setahun dibiarkan orang rana ya nyata-nyata sudah ini lah salah nanggawi kenapa kada sikap bertaubatnya orang salah itu kan segera bertaubat ini setahun baru bertaubat-taubat dibujurah pampang ini nah rupanya imung kalau melihat tangan orang bangkak kurang dia menangis bermalam imung sahabat kagak bang aku ada bisa kudrat ya kak aku bisa kudrat kita mah kutam tampar orang itu cuma aku ada bisa kudrat lah awal awal lah madang-adang Tuhan bandar ini membalas akan itu bener aja mun aku membalas ada kuasa lamun Tuhan kan membalas akan itu nang ditunggu puasnya Tuhan membalas puas tang ada bobot di motor tabelik pecah kepalanya rana nah tahulah aturan jadi nang ujar-ujar nafsu ampi aja sudah bacaan sakit kan nah sakit balas teh ujurna inya anak nang ba anak bebangkak tu pada kawal lagi habis sudah tu nama urang-urang habis tinggal pecahnya ya lagi ini. Kada yang ujar telah ini, insya Allah misalnya hari Kamis pang arba haur atau arba haur Kamis haur, insya Allah Jumat misalnya ada juga loh. Ini kada ada susah nak kenapa lalu? Di Banjarmasin kada ada yang bisa membuka ini. Di Martapura makinnya bisa kumpul lain nang lagi dibukanya lain pulang nak minta datangi lawan polisi tentara seperti itu mun aku bawa tentara dan polisi ada dua terang suruh tangkap itu tahu rasa kagak kada wani jelek. Sebab Tuhan yang bersifat kudrat seorang kada itu bang kedua di mana kan? Aku ni kada wani bener. Apabila aku wani, berarti aku bisa kudrat. Sirik ngarannya. Serahkan lawan nang berkuasa aja yaitu Allah pada ikam nyuta. Serahkan kepada nang berwajib. Artinya kada boleh menyerahkan nang bersemenang. Nang bersemenang itu berjalan dengan benggalnya. Macam apa kita berdoa supaya baik Tuan Guru kamu yang berdoa ini makanannya haram pakaiannya haram rumah yang diulahnya haram bahannya ustazah pulang Yasin dibaca mu'min mu'takit bahwa ia memberi syukur kepada Allah Allah atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Nah ini kewajiban kita sesudah meyakinkan Tuhan bersifat irada, wajib bersifat syukur dan sabar. Hah? tatkala mendapat nikmat kita bersyukur, sudah tahu jati syukur, memandang nikmat dari Allah, gembira hati kepada Allah, menyebut alhamdulillah dan sebagainya dari kata-kata pujian, menggunakan nikmat Allah itu untuk mengridhoinya saja. Sobar, udah tahu benar-benar sobar mengerja ibadah, yaitu jangan terpaksa. Sobar meninggalkan maksiat, yaitu jangan terpaksa meninggalkannya. Sobar atas bala musibah, jangan marah hati dan jangan mengadu-ngadu kepada orang lain dari Allah. Innama ashku husbati wa husni ilallah. Rabbi ini masanya dor wa anta arhamur rahimin. Rane kada nang mencatatnya. Syukur dan sabar kada nang mencatatnya. Rane mun lagu julak teh kan dicelengi sindir-sindir lah. Ye, ya julak. Sabar tiga mengerjakan yang diperintah Allah, sabar. Artinya jangan merasa berat mengerjakan perintah itu. Meninggalkan yang dilarang, sabar. Artinya jangan merasa berat meninggalkan itu. Menyasa berat meninggalkan, artinya hendak menggawe teh. Sabar atas bala musibah, jangan marah hati, jangan panas dada, dan muntung beranai aja. Jangan mengadu-ngadu kepada makhluk, jangan malah pulapur ke sepengeri, beranai aja. Nah itulah kesempurnaan ma'rifat Tuhan bersifat berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk memaham dan mengamalkan semua apa yang sudah kita dengar bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Ihya ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihum fid dharain. Amin. وكل ذلك يسأل عنه يوم القيامة أنه لما فعله وما الذي قصد به. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya harus seperti seret mata, geretek hati, dan langkah batis. Semua ditanya orang satu per satu kenan. Hari kiamat. Kenapa jadi mata memandang ke situ? Kenapa jadi hati berpikir demikian? Semua itu akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu dzalika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran telinga ditanya Allah. Kenapa nyawa jadi mendengar akan nyanyian-nyanyian? Kenapa nyawa jadi melihat pusat India? Kenapa jadi pikiran nyawa hendak itu hendak ini? Semua itu akan ditakuni Tuhan yang kita kada sadar. Maka pada sunyi, mata pada lihat, telinga pada dengar, hati bakal hendak. Sedangkan semua itu satu persatunya akan ditanya oleh Allah. Kada sadar, oleh sebab itu gunakanlah mata kepada Allah, telinga kepada Allah, hati kepada Allah. Dengan mengamalkan akan Allah mutasif bi kulli kamal wa mutanazzahun an kulli naqsin wa ma qadara bil bal, dan mengamalkan akan tujuan wujud kidam baqa mukhalafah zahawadis nafsi wahdaniyat qudrat qadar dan seterusnya, supaya semua anggota kita ini betul-betul wajah wajah menghadap kepada alladzi faqa. Tidak ada jalan lain hanya itu saja. Pakai nama Tuhan lu, kesana aja. Apabila lupa kesana, udah. Bagaimana menjawab pertanyaannya kena? Berarti kita mubadir membuang-buang akan nikmat yang diberi Allah, penglihat, pendengar, dan geretek, dan langkah. Lima pahalaku. Apa jadi menggawi kita ini? Ya kepada lihat, pendengar, bergeretek, berjalan, geretek. dan apa tujuannya pada lihat, pada dengar, dan berjalan dan bergeretek. Ditanya semua, hadza fi mubahin mahdhin la yashubu karahatan karahatun. Ini adalah masalah yang harus nang kada bercampur makruh, harus melulu. Walidari taqala sallallahu alaihi wasallam, halalu hisab wa haramu iqab. Itulah hadis Nabi, dunia ini nang halalnya melambat akan masuk neraka, nang haramnya langsung disiksa. Rumah aja kalau menyagono nang uyuh menyapunya siapa? Puan? Nang menyapui nang uyuh. Nah ampun rumah belum tentu. Nang menyapui nang uyuh. Iya kan? Hah? Hah? Hah? Bisi motor sebuah nang uyuh membarasinya siapa? Nang membarasinya? Halaya nyon buruk ada bisi motor dibawa orang, dia ambil orang nang bayar pajaknya orang. Munnya terumpak nang berurusan orang. Masalah bisi motor 10 sewakan terumpak ke 10-nya nang ngurusnya siapa? Ya, ya masih aja kada jarok lagi. Kada jarok lagi. Bebinian kah keluar rumah, langsung balik, membuat bebeja, gugur. Kada jarok aja, cuma di rumah aja. Paling gugur mulai dilanjang ke bawah itu aja. Ya jar marina aku aja Abdurrahman sedih di berapa ya kampung Kakupi. Aku sedih nak ya. Udah tuha ini, namun aku jisir umpat pahala junior. Kalau pindah kegugur junior kena, karena kepala ujah anak buah, napang sudah tuha, kasih aja lagi bapak junior. Besti gugurinya, menakusin pesepeda, rapah kena gugur. Patah kena tangan, napang sudah tuha, pesepeda aja lagi. Ya. Jadi aku di rumah aja sih, amannya runtuh rumah, kada dalam bucek itu kenapa jadi runtuh rumah pian, apang dalam rumah, kada ada aja sih, apang dalam rumah, kada ada. Sudah ada orang mana kan itu, sudah ada. Tuh, kok kesin sudah aku mencari jalan. Aku jesin daripada indah rikia orang, udahlah. Aku pacul baju, betapi aja lagi baju kada dibari orang baju nang nanyar supaya aku saruan han kada kada cocok jua jalan situ baju pulang aku jin berikan sandal berkahan supaya orang jangan berkira aku kada bersandal tu kada kada orang sepatu daripada manusia nih artinya apa betuhan aku artinya mahajatakan aku kan pahajatkan itu kan pahajatkan itu kan Allah bukan manusia pahajatan. Cuman ngaran manusia wae ini, ngaran manusia jua nang dihajat takatnya, betulan manusia itu bang sampai ka itu sudah. Sepeda jadi ku jual, supaya jangan dikira orang lagi bemotor orang ambil. Han. Pahabisannya aku sih kada berjalan lagi ke masjid, kada ke pasar kada, pada kada orang munafik. Supaya kamu tahu jawabnya sih dari nang keadaan manusia wayah ini. Nang kayak apa aja kita hendak membujur diri, tatap daripada kadang salah. Hada zaman al-haqq mardudun bi ajmu'i wal batilu maqbulun ghairu mardudi. Man ya Rabbi kan. Abah Abdurrahman. Kupi, ajar drama nak kupi, kampungnya kalau lah kupi, lain lagi kita mikir tu, minas walihin orang, asalnya biasa-biasa aja dulu lah, macam orang biasa aja, limba arwah guru, arwah kai, ajar drama sifik, nang disapat meh, mencari salah sila, kalau keberapa, pemalam mencari salah sila menulis itu nah. Abah Abdurrahman ini ngaran sidin kada Abdurrahman asa kada ngaran sidin kada Abdurrahman asa kada ingat aku siapa ngaran asa dah lagi halus mbak itu lah anak bulik nang Abdurrahman sidin anak bulik dibuka sidin muntungnya Muntung nang di kupingnya dibuka sidin. Diludahi sidin. Tinggal asal burek. Lalu sarek siapa madahakan mengaran yang asli dari sari. Pasti aku lah mengaran ini. Mengaranmu artinya nih. Ya sidin ano Abdurrahman Siddiq. Kenapa larang? Tuh model nang maludahi itu aja. Model nang maludahi itu. Jadi Abdurrahman Siddiq ngaran asalnya kada. Mungkai aku nih asal lagi halus ngaran Kusairi. Ujar Allah bahwa Kusairi bau tahi. Kan menangis apa? Bau tahi ini menangis. Lalu menganjar kita alih jahil ini. Kenapa? Menurut itu ujar yang ditumbulilah. Abah guru sim terjelis ya pengarang. Zaini, nah itu ujar kan menyambat sorong ya. Zaini, entah. Lalu pemimpi mendapat Sayyidina Siti Fatimah. Aku berjalan. Bapak jalan, ada bangunan, bagus banget bangunannya di tengah jalan kita. Ada bini-bini, bapak kaya yang lengkap, lorongan tertutup. Mereka pakai lorongan tertutup, hilang terdepan. Aku berjalan di empat pada bangunan itu, lalu menghamput, lawan-lawan mudah. Sampai korak api, tak. Dihamputnya, gugur ke hadapan kok, ambil barat rendah itu, ya benar emas. Di dalamnya, kalau tahu apa? Aku pingkut deh pada mereka berjalan. Ada pulang deh ke awak ni tanah bergerak. Oh, bergoyang yang awak bergoyang. Tanah yang bergoyang. Kada ku heran juga terus berjalan. Ada kan anak berdua. Baik rupa. Membawa apa? Bungkusan. Bah sampai ke situ siap pada mati. Sekalinya aku ditilai jamnya. Bungkusan sudah dibukanya. Semunyian pakaian yang dipakai tadi. Yang dibungkus itu dipakai oleh kawak. Mulai dari di dalam sampai di luar sampai selendang sampai jubah sampai apa selongkoy apa betakun ya apa ikam siapa Hasan saja ikam bang siapa Husin nang itu bang apa tadi nang di atas nang mahamput aku lembar ini barang aneh Fatimah saja nang bagu yang itu bang tadi tanah tu ahli dia nyabah kok. Lalu nang berdua ini mana sinyai aku Zainir Abidin Zainal Abidin. Kada babacaan maulid penerangan agama tak pernah berdua baca guru Joki lawan aku guru Joki betul-betul aku betul limbah dontong guru Joki baca kalian setengah nginon banyak guru Joki betarpan ngarana ikam jenil Abidin jenil. Kemana pemimpin? Kita dapat Hasan Husain dia. Budium ya apa? Kada menguyuhin beliau. Tahu kan belum yakin di mana sih? Tahu. Padahal aku kada mengesa-ngesa kan on Twitter nang jalan mengesa. Kemana pemimpin itu adalah apa namanya? Ujungan kuring. Nah ini nang daur di majalah dunia dibuat orang. Bahwa guru sekumpul ada punya surban gaib meredang segala gejolak apapun. Itu pada padanya anak minjam surban itu biniku mencari jua mana surbannya di mana gamisnya mana jarak ada aja kada hilang mananya jarak mana ini kali ini kah lain. Ngarannya aja surban gaib ada di majalah-majalah dunia di seluruh dunia dibuat mudah nang bahwa sekumpul ada bisi pakaian gaib meredang segala gejolak menya surban terpindah kira-kira Martapura terjadi lebih parah dari Aceh. Selawarnya ini kan jawabinnya. Matiku pun dipadahkan iya deh, ingin dibagi-baginya. Sakurang-kurang kan diciumnya, bujur tangan buntung. Sakompletnya bahaya itu, ditasmiahinya pulang deh Hasan Husain. Jadi bahari sampai membaca Al-Hasan Tummal Husain Tummal Husain dan Nabi Qurratul Ain Qurratul Ain. Ada sepupuku, ngadanya Husain, anaknya umpat baca mulut. anaknya usinnya umpat baca mulut lalu menyahut Al-Hasan Tumal O'ot Tumal O'ot jadinya karenainya menyambat Tumal Usin abahnya usin karena maunya pantangannya berabah Al-Hasan Tumal O'ot Tumal O'ot menunggu Usin kenapa sama kawan-kawan kembali orang pesianan belajar tajwid pula takuni guru mimat napa mat tabii ujur mimat napa mat jaiz ujur nya pernah mat napa mat wajib ujur nya mimat napa mat lazim kada kau bunyi kalau kau bunyi timbul di karasi guru mat napa namanya menangis sesamanis aku udah tahu jua sekalinya baru depan diri ikam kan tahu kan tahu aja maka apa kalian jawab dari sampai menangis abah kok ngarah-ngarahnya lajim jadi namun mat lajim ke supaya ku intal coba orang benar mat lajim seikong Al-Hasan Sumal Ohoh seikong cemacam dunia ini penuh dengan kegembiraan. Hei, tangan yang mahaur, jalan. Nah, apa mahaur? Rasulullah datang ke bagi-bagi warisan. Masya Allah lah. Jadi gunakan penglihat, pendengar, geretek, dan gerak, diam, semuanya kita masukkan amalan ma'rifat yang sudah dibaca. Nah, itu. Jadi kan perhatikan sebutin-sebutin enggak. Matin jargo sifat 20 yang dibaca ini tolong dibuat di rakam, di kaset, TV, di apa? Di recorder itu dan disusun rapi-rapi kesan anak cucu yang akan datang. Melancak-lancak mendengar-dengar itu insya Allah. Ini kita masuk sana daripada mendengar nong nyanyian-nyanyian nong. Macam-macam itu macam-macam nyanyian ya Allah ibu tiri ujar nih itu nang buat pun di hati anak-anak ketujubanan baca itu hanya cinta sama guru jaini aja ujar kata maharaku aku lagi mbah ini tolong didengarkan bapak juga ini wujud kita mbak kau nah yang penting dan tetawaan iman di dadar sama lompat wujud macam-macam nyanyian itu bilang mahaur aja menurang Tuhan pada akur bahwa tajun ujar nyanyiannya no pada kanan-kanan banyak wujudan kada anu buka kakan dengan yang dikandangan bungul juga mau mayak manikahkan bungul juga orang kamu sudah tahu orang Tuhannya kalau ketujuh jangan nanti nemuannya nikahkan minta serempak mana ada duitnya aja nah ini orang halim pikir kayak gitu entah bisa barang aja jalan jalan entah nah sejarah orang tak disari di Twitternya walin apa aja modal kan adanya modal teman sejarah kan bujur juga masa kupu-kupu malam juga orangnya wafi hadis Mu'adz bin Jabal anna Nabi SAW qala inna al-'abda la yus'alu yawma al-qiyamah 'an kulli syai'in hatta anqadha 'aynahu wa anqadha tadrina bi asbuhi wa an yamshi sawba akhihi. Rasulullah bersabda, hamba ditanya hari kiamat dari seluruh sesuatu sampai daripada apa niat dia mencelaki matanya dan apa niat dia menghancur-hancur tanah dengan tangannya ya tanah tak buku-buku kita hancur-hancur ditakuni kenapa gak biar itu kenapa niatnya dan daripada menjapai kain kawannya ini kain kawal hanya bulan bajok di apa itu nak ditakwa Tuhan lah pengiannya sekalinya kalau mau membariakan ya cocok. Ya kadang bini tapi tujuan mencapai gitu laki tak unik sekalinya jawabannya boleh-boleh buat aduh ditakoni semuanya itu mah penjauh kita lah tapi memang orang arif billah semuanya itu menjadi marifat koninya ikam tahu orang arif billah itu alam semesta jadi makanannya mohon gancang mana kalau tak sealaman dimakannya hancur sealaman banyak dilihatnya hancur mendengarnya hancur jadi makanan ruhnya kurang arif billah sanapas kurang arif bernapas sekali sama lawan seduniaan beribadat yang malang pahalanya apalagi sirin bapandar bernapas saja sudah sirin jadi menurut kita tak dapat bini arif billah untung mana biar sugi aja lamun takkan nabi si bini ngarannya arif pada papa diulah pada sakit banget kalau papa diulah bebini dulu sering banyak kan ulah gawi yang kada bisi tahu yang banyak aja menak makan bisa kami cari melabihnya kumpet mana kada sedikit kak lakian yang tahu bebini tapi kada mengurus nafkahnya anak bininya kada sedikit kak aku banyak bebini yang lapor ke rumah sama cemak baulun ke ini ya kalau tahu aja kada lakawin harus kali baik serongan ke ini ulah kenapa nak bajurut di Mekong Rimaikum bajurut rumah menyewa kan dibayar ya kan berserik di palgat orang ancam apa ikan engkau aja udah 40 ribu ngapian aja pulang hamdan ini gawi yang umat Rasulullah ini kada mengingatkan Rasulullah ini kayak apa gara-gara gawi yang kuha ini Rasulullah kayak apa apakah aku menyenangi atau aku mau sangakan sidin gitu aja dah wabi khabarin akhar man tatayyaba lillahi ta'ala jaa yaumil qiyamah wa lahu aqyamu minal misik wa man tatayyaba lillahi ta'ala jaa yaumil qiyamah wa lahu ankanu minal najifah. Ujar Nabi barang siapa memakai harum-haruman lillahi ta'ala artinya menyukuri bukan minyak harum itu kan Tuhan memberi setiap barian Tuhan Tuhan ketujuh sirin hendak melihat hambanya memakai sahaja ku minyak harum menyukuri nah hari kiamat kena harum bebenaran awalnya siapa minyak harum niatnya ria kenapa aja minyak harum karena supaya sih anak kecil yang di rumah supaya ano terpesona. Nah, enak hari kiamat baunya bau daripada bangkai manusia. Sama sebenarnya kalau tapi niatnya lain. Becelak mata minta jodoh leta menyemak menyukuri nikmat Tuhan berpahala namunnya becelak mata supaya bebinian ano tergila-gila, nah iya mudah. Karena ada juga kalau laki yang terkenal mencelok, kukupur, anu begincu, laki-laki. Babini yang pulang bisa sengot, pas, sudah. Pas lawanannya, pas mana lawanannya. Babini yang bisa sengot, bakupiah apa? Nah model yang kobo itu namanya. Kenapa namanya itu? Biar kobo itu. Topi, bini-bini. Besarlah warna jengki, wih, berpestol pulang kan ayah. Ini yang buang ini, dimapang di dadar ini, yang buang ini, yang kalau kan di sisir-sisir. Yang di bawah ini itu kupong, anak undur di lelakian yang dicorong kupong. Napa? Dan lagi pisang lah. Aku sedangnya jamannya sudah berjalan tetapi di rumah berapa jam cuma matahari hati ini kan lebih tarang daripada mata yang lebih gini ini jadi tebang. Hendak ya Allah tutup ya kalau mata turun yang berlihat yang berdengar lagi nih. Ada wajib ada lah. Banyak sih membuka mata melihat melihat. Eh enggak ini kan. Banyak sih membuka mendengar apa mendengar. Eh minta melihat bagian mata yang melihat telinga. Ada wajib ya minta tutup ya kalau tidak bisa minta buka apa tidak bisa juga. Kalau bang asalnya minta buka kan ada juga. Bagi buka kalau minta tutup kan ada juga. Dalam hati yang mahal gawian sidin gawian ulang yang dia ur. Minta aja. Untuk kenalan pada lihat hati nana orang bertunggangan karena hawa tak seorang nana di mampu karena sari mampu apa. Nina ada aja bertunggangan para mager ini. Hapus juana, jua, cabur. Iya, nak bingung yang di rumah soal nak ada wanita negar. Ada wanita emak apa cuma sembunyi jurang jauh ketahuan orang. Kata ketahuan aku pada ketahuan orang. Kun kulo basarau pada Tuhan berjanji kun kulo basarau. Walakin labun dafi min niat. Maka banyak harum itu harus, tapi mesti ada niatnya. Banyak niatnya menyukuri jadi sunnah. Kalau Rasulullah jalan, awak sidin tak harum sudah. Mbak itu panuh harum pulang berapa kali sudah? Dua kali. Bekubui, bekubui pulang-pulang minyak harum jadi berapa? Menjawab Rasulullah. Bekubui kacara kita pang. Melihat kawal minyak harum memarakai. Minta pang sikir. Cocok banget. Sekali nukar minyak harum pulang. Nang baunya sama lawan. Bau tai telinga. Jauh kawal anak-anak paling naik. Murah aja. Kurang malaikat subuh harum. Ini kadang minyak harum nang baunya. Bau tai telinga. Kalau datang ke guru, bapak-bapak guru, ambil ijazah bapak guru, mana toh? Salaman. Siup gurunya siup. Siup. Montong sudah lu ajan. Siup. Maka mau mampu benar-benar ini. Ada. Ya Allah. Ampihan juga ijazah. Bau-bau. Gampang masuk surga kada bisap itu kada gampang apa masyaallah man sabaran itu kada jannah itu masyaallah apalagi mengambil ijazah itu langsung kada memakai dari guru langsung Rasulullahnya nang datang laikum menyalami merasuk tangan memaluk menunjuki tasbih mandak kenapa surban lawan kubian itu ya lima tah pertama kan musafaha musyafaqah muanaqah munawalatus subha lawan libasul firqah lima sebuting-sebuting itu 20 jannah diwari hisab sebutingnya bekal limanya lalu bayaran ke 100 rupiah bilang ke pemurahan habis duit ikam sebadiakan ya tak ada juga gantian-gantian aturannya kada bahargaan bang ada cuma mun kita berpikir kalau teman berpikir itu namanya nyukuri. Ini kada hendak mencari gratis terus cucuk benar istilah menukar lokal tak utang terus main utang terus menurut mengapit itu dulu ya anak masuk surga kada bahisap duitnya semua banyak ini mah kada bahisap. Hasil ini sahabat hasil Allah hasil ini sahabat cuma kalau banyakkan urusan urusan kalau banyakkan anak anak ada bayi sahabat cuma kira kira gagal nyemang opang tapi punya dasarnya guru sebelah dasarnya anak bayi sahabat guru orangnya tuh kalau pulang dikiyawa pulang dibalik jajah ya tak ada apa jawab menjadi dasar-dasar mati kada sama dasarnya anak dihisap nang kaya maka mengurus murid maka mengurus anak itu. Ada nang orang jauh-jauh tak ada surut masuk kalau nak umpat nabi jajar masuk orang nang umpat perajaan jajar minyak anak ada kada luput. Wah, mai makin ijazah jadi tarik. Bukan sampai sekian bayaran ini jauh kalau mau sihir, mau sihir dalam obat. Semua nyawa. Unda bisi Allah Taala namanya ada nama Tuhan nyawa. Nyawa tak kalau disariki Allah Taala kan tak apa. Ada pesan jangan lagi kan. Kurang nak kata itu kan aku dalam untung nak kata itu banyak banyak dulu. Banyak banget dan hati kula habis sabar karena iyan kusuruh ada kalau iyan nolajin tibji apa kasih itu nanti muka apa menko kia iyan apa bah tuh habis sabar orang lain tak ditariknya oleh iyan disodoknya mati buruknya di sumuran kalau saya bagi orang kalian polisi iyan nanti kan sih kemudah sanggup aja mari cik-cik awak wanita. Supaya biar tadi macam orang di itu orang kata apa bisa mengobat dia majulah dia macam 24 tikung orang memukuli dulu apa mukuli tangan mukul kayu mukul ano tungkat kang biji-biji itu apa kita kuning gading kayu gading sudahnya pala-pala pisang sudahnya pala-pala apa ni ano nior di awak punya lamun 300 meter ada berjalan apa nama urut 24 itu kepala burit parut belakang batis dipukulinya lading parang bah. Jadi nang diperhatikan lading jalan parang lading jalan parang kan jalan raja kan nang ditinjak disimbah di dapat lading parang nang lainnya itu lihat kan aja mbak burit ke rumah kalau mau pada lo apa lo rumah lo ini kada. Bari buka baju lah iya pengenai bebelang-belang biru ambil dari kapai putih sapu ya angin pulang mahabaratan meniup ke dapur angin kaciuman datang anak di dapur sakit karut penyawa bawa minyak kaya putih kada aja pak ulun banget enak mahan masuk angin kalau indah bapak dah di rumah indah. Jakanya bapak dah di rumah ibu mula kulaku banyak di kandangan kulaku amuntai kulaku banyak nang jago-jago makan banyak benar nang 24 itu kan ada kisah kulaku banyak mana kebal-kebal dipadahi kan masih kebal marnya ada garing buntungnya mbah garingan itu jadi aruhan ini kiawakan lah jadi urutan mati aku menyama urutan dibuka Allah ketahuan kan bakal dipukuli orang maka aku indah berkada menangis aku indah di urut oh jadi ini kan usah terjadi garing bergaring bergaring nah ini kan berkada lagi pak urutan datang ada berkada sih pak membuka kalau menangis ya apa menangis kuma menangis ini menangis kenapa ikam lalu aku menjawab basirin bertakun kurang-kurang ulun dipukul ulang hari penghabisan sekolah menerus salam lebih itu perai sebulan dan Ramadan tangga 10 kenapa Syawal hanya memasukkan pulang hari penghabisan masalahnya itu aja ini nak berkawal berdua hujan yang berdua nih ya kenapa kamu tahu kang ada nambahnya nih tahu ya coba pulang kada tahu kang ada nambahnya tahu ya siapa si Ano sarik nih ini nyawa-nyawa tahil muda ya sekali bakai itu nih nak mencari kesalahan aku nih bakai no balik kamu dikerubutinya apa ini tak sekalinya nasi kong mati untung berdarah keluar darah ini untung nasi kong buris parut nang saya kong habis duit cepat nakan datang ke rumah pulang minta ongkosi kaduk lu ampaknya nang saya kong ada di ranjang motor nang saya kong gugur di sepeda motor pecah kau kata itu macam Allah Ta'ala apabila sudah menurunkan siksanya nah itulah asal kita jangan membalas jadi aku pada mah mendidik anak muridku untuk ilmu membalas. Allah Ta'ala kuasa membalas, kita jangan mengaku kuasa membalas. Tunggu Tuhan membalas apa. Anak dibunuh orang, orang kan tak lagi ya. Nah, lawan tumpak, lawan parang gayang, lawan bionet, kah ada melawan-lawan. Cuma waspada. Jadi aku berjalan mundur boleh. Orang itu kemin, itu sudah lah. Aku berpaling, mintu aja lah. Sambil aku berjalan, boleh mundur, tapi mundur, mintu aja. Sampai siang, mintu aja orangnya. Ya, benar patok. Hah, ujar guru modar, mesti ada ilmunya nih guru dia jadi yang kaya datinya. Guru modar tak, bos sebelum misukan guru modar, datang nakunakan, ada apa. Nah, itu aja, kesinggarakan. Itu aja, guru modar pasti sudah ada ilmunya nih. Ada dana kenapanya? Biar kamu membawa suatu mentalu berapa puluh minggu, ya, wadah berapa. Dasar ada-ada, ya, dasar. Angkai itu sebetulnya. Angkai semua orang itu. Sekalinya mati, orang itu. Ujar pemandian, pemandian itu murid apa? 12, maksud apa yang dipatuhkan buaya? Awak mana? Hembo, bukan angkai kok. Bakal musnah dia keluar. Bisi buaya kuning, cucu sidin diganggu orang, sidin nasarek, kirim-kirim buaya kuning, dipatuatnya rupanya. Hantak-hantak dana ikan bubuan buaya kuning ini memarati aku, dan aku nanti mengalih umpan nih benar ya. Bubuan nomba sepatu, nang kuda nomba sepatu besi ini. Nah, bubuhan pangeran suruhnya tak. Buh ini juga sepatu kudanya aja menyepak selanggarannya hancur. Suruhnya tak, kurangnya beriman. Datuk Rampayan ada mengarang khutbah. Khutbah kedua mendoakan pangeran suruhnya tak. Tulisan tangan sendiri dipingkuti oleh arwah bapakku. Itu si khutbah dari di bawahnya tulisan syarat berjadian. Jadi pengarahan senjata itu manusia masuk di alam gaib, ya keluar lagi sampai wayang masih hidup. Membantu anak cucunya, yang disakiti orang nyaman usia dan maharunya. Sebelah batisnya aja gini ya, manus satu sidin itu nang sabat, anak apa nih kuda. Kuda itu menyepak perah, mencar guru dulah, hancur lah lo. Nah, jadi itu sudah. Tapi dua kali lagi harap saja lagi lah. Abdul Qadir itu anak. Ini berjanjilan ke malam payah. Dan anak cucu yang diganggu orang. Yang mengiau ketika siap. Laksanakan menolong itu. Ada aku ini ingat. Malaikat gunung datang ke Nabi. Ya Rasulullah mampir milih ini. Gunung lalu bukul. Nangkat menampas nombor Abu Jahil itu. Supaya hancur. Jangan ya Nabi. Nah, apa ingat itu? Jangan. Kalau pina anak cucunya jadi Nabi Adam beriman, soalnya pas Ikrimah anak Jahal Abu. Nabi Rahmat Bang. Ya Allah, saya sama Madani Bang guru kita. Aku jadi rahmat bagi seluruh alam sehingga kafir sekali. Jadi kita kada bisi ilmu nang jalan bahasa sarika, bawa marahan, bawa jogawan, bahalakan sokata. Kita bisi ilmu nang pakai kekalahan aja. Manu bini kalah, manu kita kalah. Ketawa guru rambat. Pondokan ini jenang kasihan mana lah, kasihan. Pondokan sampan kilata mana moni. Dengar kabarnya gini, nah siapa ada kompanya nakal kan? Sian pondok. Sabar-sabar. Ambil jape-jape buntung-untung. Baca salawat TV. Aku baru itu juga diajak guru juga. Belang ke dalam pagar situ. Saat dalam pagaran majak. Habis yang bujang-bujangan itu dikeluarkan. Nah ini aja sudah tamatnya anak. Nah ini majar sudah aja betul akhir. Mata ada kenapa aku hujan? Bah mati ya kenapa? Anak sudah belok ya bab sudah ada di sini. Tak bisa nanya nak ojek orang tua tua. Mudahan aku menemui dia. Ada tak? Tidak ada seorang pengarasan keraton nenek kera. Pengarasan mana? Kada kepingin-pingin. Sekali mau kepingin, ngomong. Kalau kau ditahan ni, aduh. Kampung Jawa itu juga kurang belang juga nong tuhan kampung Jawa. Habis meredaan di Kiawi yang bujang-bujang mana-mana. Ini sudah tamat SMP. Ini sudah majar SMA. Ini sudah anak jalan. Kenapa kalau nyipi kaki, kenapa-napa? Ini sudah nih. Makanya ini belum habis-habisan bapak. Kajak. Anu jual mahal mana? Kada Pak Guru pun pakai sasa. Kalau saya lagi beli kita mendak goreng di sini aja sudah. Ini nah kawalikan Guru punya. Ulun lah akan mengaji lagi minta ampun aja pada kawal-kawin. Lah akan mengaji lagi. Habis sudah nanti kaji jual guru ini, habis jual guru ini, habis jual guru ini, habis jual guru ini, habis sudah kita habis pakai sini. Jelas ikong. Sudah sedang aja ikan kawin biasa. Nah orang-orang. Ujar aku ulun mertama. Dasar keraton ini serserah pengarasan mana. Mbak orang bayi ilmu dia melakukan kalau dulu ya Allah. Asalnya kan mengumpulkan kata kasih. Ya. Itu hanya dimasak ya Allah. Dimakan dulu mentah. Sekalinya mati yang guru-guru itu serserahan. Umah. Menganjar soalnya. Menganjar sekali. Ini nah. Hanya baik tangan ini bisa cengding tulang nak. Beri ulunnya. Apa sih aku bocok beri ulunnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah juga salawat. Walakin labu dabi minni apa in kulta apa mandali yumkin ayun wa bitib wa huwa qalbun min ulul nafsi wa kaifa yatatayyabu illa ma'lam anna man yatayyabu wa taram yawm al-jum'ah fa sir awqat yatasawwaru an yaqsida bi tanahuma bi dajjati dunya aw yaqsida bi idhara tafakkur bi qadri ma'al li yaqsida al-aqran aw yaqsida bi arya al-khalqi li yaqum lahu al-jahu bi qulubihim wa iz tara bi tibi ra'iyati aw li yatawajjada bi ila qulubin nisa'il ajnabiyyah idza kana mustahil dan nabar ilaihinna wali umurin ukhara la tuqsah wa kullu hadha yaj'alu tatayyuwa maksiatan fa bidzalika yakunu antana min rafiqati fil qiyamah illa qasdal awwala wa huwa at-taladdud wa tanahum fa inna dhalika laysa bi maksiatin illa annahu yus'alu anhu wa man nuqishal hisaba utiba wa man aka shay'an min mubahid dunya lam yu'adzab alaihi fil akhirah walakin yunqasu min na'imil akhirah bi qadri hi ya kan Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat dan menjadikan kita dan zuriat kita menjadi ulama aminin amin Allahumma amin dan mudah-mudahan semua kaum muslimin dan muslimat dipelihara Allah daripada segala fitnah dunia dan adab akhirat amin Allahumma amin ala hadiniya wa ala kulli mana wabihi asrafu salli ala hadratin nabi wa ahli al-kiram al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata.